Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukurulillah. Walkhairu wassalu bimasyiatillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين اما بعد جناب الكرماء para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatidz, para sesepuh lan bini sepuh ingkang dipun mulyakaken Allah, ingkang kita taklimi Bapak Sekam bersama jajaran Muspika yang berkesempatan hadir, yang mewakili Bapak Kapolsek, yang mewakili Bapak Danramil, beserta para anggota yang sama-sama kita hormati, Sohibul Hajah penjenenganipun Bapak Dasar soho keluarga ingkang minulya, kanca-kanca panitia, kanca-kanca Satpol PP, Limas, dan seluruh tim keamanan yang kita banggakan, hadirin hadirat, para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang kula tresnani, ingkang kula hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kanti izinipun Allah, kanti kawelasanipun Gusti Allah, ugi kanti pitulunganipun Gusti Allah, siang menika kula saha panjenengan sedaya saged sesarengan hadir berkumpul bersilaturahim. Menika tesih wonten ing wulan Syawal, langkung rumiyin kula ngaturaken donga taqabbalallahu minna wa minkum ajma'in ja'alanallahu wa iyyakum minal 'aidina wal faizina wal maqbulin kulla 'amin wa antum bi khairin. Mugi-mugi sedaya rangkaian ibadah ingkang sampun kita tindakaken wonten wulan Ramadan kepengker dan bulan-bulan berikutnya tansah dipun tampi dening Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya termasuk jumlahipun orang-orang yang meraih kemenangan. Amin. Dinapura sedaya dosa-dosane. Amin. Mula Syawal niku secara bahasa artinya peningkatan. Yang dimaksud bulan Syawal adalah bulan peningkatan ketakwaan, bukan hanya peningkatan berat badan. Soale kata bulan Ramadan dinggo poso, bobote suda 5 kilo, bareng posone wis rampung mlebu Syawal bobote mundhak 15 kilo. Itu bukan peningkatan ketakwaan, tapi peningkatan berat badan. Jangan sampai puasanya tamat, maksiatnya kumat. Jangan sampai begitu lebaran, ibadahnya ikut-ikut bubaran. Ojo sampai Ramadan kae gelem sholat dalu, gelem witir, bareng Ramadane wis rampung, sholat dalu, sholat witir, ketut kenter. Ojo nganti Ramadan kae setane dibondo, dibelenggu, bareng setane wis dijolno, menungsane do kesetanan. Di berbagai kesempatan para jamaah saya sering menggambarkan sebelum Ramadan niku bulan-bulan ular. Ular niku simbole kewan sing elek tur tukang rusak. Buktine ular niku manggen teng pundi mawon mesti ngerusak. Ular manggen teng tanduran, tandurane kering. Ular manggen teng godhong, godhonge rencem-rencem. Manggen ten buah, buahe bosok. Uler manggen ten untumu, nek untuku ora. Untune krowok, tukang ngerusak. Mulane lek ana wong hidup di tengah-tengah masyarakat suka bikin kesro, suka bikin onar, tukang gawe rusak diarani uler. Terus ten mriki ulere nggih kata. Nggih, para uler-uler sedaya. Lah jere kata niku gambarane kula panjenengan sak derenge Ramadan nika kados uler, kathah kerusakane, kathah eleke, kathah maksiate, kathah dosane. Mila mlebet Ramadan uler niku wayahe ngentung. Untung niku ora mangan, ora ngombe, wong poso namung dilakilo. Biyen sampean sak cilik di kudang, entung di lor dikidul, entung di lor dikidul. Niku entunge zikir, riyadhah, munajat, taqarrub ngeparek dateng Gusti Allah. Ramadan wayahe kula panjenengan kedah ngentung ngoten niku. Harapane nek wis metu teko entung ora rupa uler maneh, wis berubah dadi kupu, simbol keindahan sinten mawon seneng kewan sing apik. Aja nganti bar ngentung sak ulang Ramadan metu malah do dadi kucing garong. Sak derenge Ramadan niku ibarat gabah, regane tasih murah, apa maneh gabahe akeh sing gabuk, gabahe kotor, campur kawul, campur damen. Ngaku gak ngaku para bapak, para ibu sedaya jamaah, ibadahe kula sampeyan, amale kula sampeyan niku akeh sing gabuk timbang sing mentes, ngene apa nggih? Ibadahe akeh sing gabuk, amale gabuk, nyaut amale sedakoe, sholate, wiritane, maca Qur'ane, sedakoe yang akeh sing gabuk. Umpama ngeten iki kok enten kota amal keliling narik infak damel masjid. Jenengan yang gawa duwe ana sing 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing dicemplungno gabuk. Nek mentes ya nyemplungi 100.000. Kula sampean niku sering gabuk, salate ya do gabuk. Wis ora khusyuk, ora tumaknina, mek mburu cepete. terutama sing nom-nom kuwi mosok salat zuhur patang rakaat kok sak menit bablas. Kok kaya anger ngadeg Allahu Akbar entul-entul jenjeri duli-duli ngendut-ngendut. Kangen nang yo entul-entul jenjeri duli-duli ngendut-ngendut. Kangen meneh entul-entul jenjeri duli-duli ngendut-ngendut. Entul-entul jenjeri duli-duli ngendut-ngendut. Salame anger gobek-gobek ngono. Padahal yang wis ngerti lho, salat kuwi pembeda antara orang Islam dengan orang kafir. Sing bedakno antarane wong Islam ambek wong kafir niku salat. Nek salat berarti Islam, nek ora salat berarti sing banter to wonge ben krungu. Lah ngono, baleni nek salat berarti Islam, nek ora salat berarti muka-muka palikmu krungu ya le. Ya toh ngerti awalu ma yuhasabu bil 'abdi yawm al-qiyamah as-salat fa inna jidat tamma tanqu bil athmin wa sir'a amali wa inna jidat naqsha tanqu bil 'ayni wa sir'a amali. Ya tak waca cepet dong, tak waca arang-arang lo sampean yo ora ngerti. Benjing ten akhirat sing pertama kali dihisab diperiksa niku salat. Nek salate sae bisa ngeret amal ibadah liyane keterima katut sae lebu swarga. Lah nek salate fardu bolong-bolong kuwi ana pertimbangan khusus. Gusti Allah ndawuhi tenggene malaikat tukang hisab, "Hei malaikat, unduru li abdi." Perhatikan kamu langsung ae lho sing salat fardune bolong-bolong, kae wong Bogorjo ketoke. Delok duwe celengan salat-salat sunah ora? Nek ana tabungan salat-salat sunahe, tutup kuwi salat fardu sing bolong-bolong nganggo salat sunah. Wong Bogorjo nek salat sunahe ora malaikat, "Wonten Gusti, salat apa?" "Traweh." Iki desane wong Sarirejo. Ya wes nek ngono. Salat sunah iki nggo nutup salat fardune sing bolong-bolong. Nek cukup aman, nek ora cukup urusan. Tapi yang mboten nglakoni salat niki langsung masuk neraka tanpa hisab. Sing tanpa hisab mboten namung masuk surga mawon, ana masuk neraka tanpa hisab. Sinten wong sing ora gelem salat? Bareng diperiksa buku catatan amal, digoleki salat gak ana, ditingali salate mboten enten, malaikate langsung bengok, "Neraka ae kesuwen." Lah wong saiki kendel-kendel ninggal salat. Salat fardu yang harusnya sehari 5 kali didadekno 5 hari sekali. Nek wis adongku mate salate dirangkep-rangkep. Niate yang lucu usul liver dan subhi wal juhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala dan nam-nam rumakna jodoh sembrono wayang subuh do tinggu maraton wayang juhur gayane nonggone salon wayang asar do main badminton wayang maghrib do ndelok sinetron wayang isya do dolanan handphone. Awas lo kuburan gue kena smackdown. Kalau zaman ini mau coba Qur'annya ya gabut. Halo. Ayo jujur, ini ulang Ramadan guys, sampean khatam Qur'an ping pira? 5. Khatam 30 juz apa khatam juz 30? Halo. Ngajine ya akeh sing gabut. Ngene apa nggih? Oke nih, budal pengajian yang milih-milih yang ceramah sopo sik. Nek ceramahnya penak yang menyang, nek ceramahnya rap penak yang aras-arasan. Jadi kok ada banget orang perkara wong Sarirejo sergap-sergap ngaji soalnya yang ceramah Anwar Zahir. Lainnya yang ngantir kamot-kamot gue. Allahumma salli ala Muhammad. Ibadah kula sampean niku akeh sing gabung, ngono ae sik reget tok kotor, campur kawul, campur damen. Kok ngoten nggih? Soale kula sampean niku urip lak rondo gragas. Gradas itu bahasa Inggrisnya the celota. Apa-apa doyan yang kalau sampean ki apik doyan elek ya lo ngaku kalian nih apik doyan elek ya ibadah doyan maksiat ya ganjaran doyan dosa ya nek tahlilan ya mantep banyak zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Tapi nak mesong ya cowok tong, cok ini. Nak istighfar ya, fase astaghfirullah, hel, astaghfirullah, hel, astaghfirullah, hel. Tapi nak ngelok nawang ya fase. Kan sholawatan yo ngelek-ngelek tapi nek ngrasani tanggane yo ngelek-ngelek apa maneh lambe-lambe kudungan ya wis numpuk kumpul-kumpul karo tangga-tanggane jejer-jejer ambe petan jenenge wae petan iki singkatane kan dipepet setan ngarang kabeh orang ngrasani. Ini anaknya tonggo wedok di gondoknya cah lanang langsung ada yang nyotok dulu kok yuk kaya si gondoli lanangan pinggirnya nambahi iya kita genti kan udah ini megapro kok saya fiksen pinggirnya tambah nemen panjang cah kuih selecek kok dik masing guri nyaut ini aku yuk anaknya tak wong bo aneh gitu yang wong lain leren usah iki mergoy sorat payu. Wala wong ngapunten aja tersinggung wong pancene iya. Lambe kudungan sak ketoke mripate ya dilokno. Sak krungune kupinge ya dilokno. Duwe tangga sugih slametan nembleh sapi pitu. Wong sugih kok disate sak kepel-kepel. Sapi pitu nggih. Ngono kuwi ya dilokno. Nggih sate kok njogo gosong jero mentah. Wong sugih goblok. Engko dikeki sate cilik-cilik ya dilokno. Ya sate kok sak lawer-lawer. Dipangane ora nyelilit. Wong sugih nek meleki ya ngene iki. Buwo ya buwo. Tekan omahe sing duwe gawe. Ambek disuguhi apa nang dhuwur meja lak dilokno kabeh. Eneng roti ya dilokno, nyuguhi tamu kok roti jamur. Plastiknya sampai bau. Iki dimplok ayo mendem. Pinggir ana gedang ya dilokno, gedang kok kempir-kempir kaya susune Mbah Jah. Ini ngrayani ge apa? Kok iso ngono. Engko pinggire ana onde-onde didemek, ya dilokno. Onde-onde kok atos sing ngene. Lah iki diantem masuk ya bongkok asline. Engko dituik teh lagek diseruput ya Allah. Teh ora ngalor ora ngidul. Nggak imangan soto, diemplok sak sendok wis dilokno. Soto kok rasane kaya uyuh jaran. Nggih lek ngopo uyuh jaran lho kapan? Engko umpama ketok nganten ya wacarane pas ngantenan, ketok ngantene ya mbok ngantene iki modele piye wae lak dilokno. Pamane ngantene sing lanang sing ganteng kaya aku. Kaya sapa? Mosok kaya iki. Umpomong-umpomong. Nah terus ngantene sing wedok ki ayu kaya bojoku. Bojoku ayu. Bojoku ayune ya kok cara-cara kene nek kaya endi ya. Coba meneng ora tak golek anu. Coba. Kaya endi ya. Raneng. Orang ini, orang itu cari rejo dibanding ke bujuku gak level. Kita nganten yang nganteng ganteng yang itu ayu menunggu ya dilok no. Ya Allah, ngantennya loh serasi, nusok pantes kayak zaman kerajaan. Aku kok yang ngerti kita kayak pengen film India. Oh mama, ngantennya yang nganteng ganteng yang itu elek jemburis Ya dilokno. Manten lanang paling picek. Ora melek matane. Enggak lanang ganteng ngono kok sing rapi bekakas ngono kuwi. Iki nemok rasa anton. Yo ngandane sing ngeco ayu, ndak sing lanang elek merongos. Iki dilokno. Iya, kebangetan. Nanten wedok ilang iki apa? Bisa wedok ayune kaya ngono kok iso dirapi barengan nanyang-nanyangan. Iku nanten sing lanang elek sing wedok elek. Yo dilokno. Malah kek ketoke langsung nyebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yo nanten sing lanang wis elek, sing wedok elek mesti sami sing ben rupane anake piye. Lah wong kiai diundang ceramahe dilokno. Ana kiai diundang ceramah, tekane disiki kok lak dilokno. Kiai nek ora payu ya ngono kuwi. Nang acara urung apa-apa kok wis teko. Ketorone njaluk mangan. Paling nomah bojone ora masak. Engko diundang ceramah tekane telat keri. Ya dilokno. Kiaine jual mahal. Teh laris sesenengane telat. Kebinten-tenan. Engko ceramahe suwi, ya dilokno. Atok ngomong ono penak karek ngoteh kene bokong panas dikel bingungan sing silo sing blocor sing cendeklu apa maneh ngene iki untel-untel angka karuan mambu kelek mambu entuk opo ceramahe mau sedilo ya dilokno diundang ngoyong-ngoyong ceramah ora tenanan ya dikek melek cerah tinggal ngene nek sangus tok ceramah sedilo ngono ya antrine suwe bayare larang. Wih, saya buku ini maksudnya aku ngono. Iya, iya. Makasih. Wong ibadah kula sampean iki ya wis gabuk, reget, akeh kawule, akeh jamene cara gabah. Mulane ben apik regane larang kudu diproses. Diapakno, dilebokno selet. Ya loro wong disolat sak ulama suwe prosese laku 10 dino mangkane mlebu Ramadan iki ya lara diselek kok awan-awan sana wis panas gak oleh mangan gak oleh ngombe ya luwe ya ngelak ya lempok diselek bengi kon taraweh witir abot apa maneh sing lemu-lemu kuwi imame cepet sido gelundung kok. Engkau sak deres Quran, sak i'tikaf, nggih lara wong diproses, wong pancen diselet. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke lek sampun medal saking selet bar diproses, wis ora rupa gadah melih. Sampun berubah dados beras. Nek wis dadi beras gawe gelengen yang mundak resi, mundak putih, mundak api, regane yang mundak larang. Jadi Ramadan itu proses gawe melarang no regane sampean. Lo ngusulnya Allah Muhammad. Lah wong urip iki tambah suwe regane kudu tambah larang. Halo. Barang dunia ini kabeh regane tambah suwe ya tambah larang nggih apa nggih? Nggih. Pripun ten mriki sawah regane tambah suwe tambah murah apa tambah larang? Ayo mangkane sawah regane tambah suwe tambah larang, tanah pekarangan regane tambah suwe tambah banter iki prabot rumah tangga regane tambah suwe tambah lambi regane tambah suwe tambah kiai. Mulane penjenengan tiap tahun diproses selek Ramadan niku ben tiap taun njenengan ya tambah HP, tambah HP, tambah larang, tambah larang, tambah larang, tambah dhuwur derajate wonten ngarsanipun Gusti Allah. Mulane para sedulur, aja sampe dadi gabang sing ndablek. Maksudnya pripun gabang ndablek niku? Ora gelem diproses, ora gelem diselek. Wong liyane gelem dilebokno selek, diproses ra karuan, dhewe lho dilebokno selek lah kok utah. Niku jenenge gabang ndablek. Santri to bro lho. Gabang ndablek. Kadang wis mlebu nang jero mesin selek lho iso meletik metu meneh. Kuwi jenenge gabang ndap. Miyane awan-awan iki poso lho, ra mangan ra ngombe ngempet nafsu. Dhewe nang warung jegran telat-telat nek mangan, serupa-serupuk nek ngombe kebal-kebul nek rokokan. Kuwi jenenge gabang ndap. Miyane bengi-bengi kebutel nang masjid nang musala, salat tarawih witir. Dhewe malah budal karaoke. Asep-asep. Kuwi jenenge gabang ndap. Liyane do maca Quran deres. Lah kok dhewe tambah gabang ndap. Blek. Para bapak para ibu para jamaah, ana gabang kok ndak blek. Ra gelem dilebokno salat, ra gelem diproses. Delok nasibe piye wong dilebokno salat kok kota. Ya buak no tempat sampah kono, buak no peluruan. Kena isna peluruan ditutuli titik. Uang kok ndablek dilebokno Ramadan ora gelem ibadah, ora poso, ora traweh, ora witir, ora darusan. Buak no peluruan akhirat neraka. Kena isna kono ditutuli brandong. Halo. Halo. Ya nek prosese sampean lakoni apik, rubira lahumma taqaddama min dambi, dosa-dosane sampean di ngapura Gusti Allah sedaya dadi bersih. Nek bersih dosa-dosa sing urusan kali Allah niku dereng cekap. Yang dereng bersih kesalahan-kesalahan lan dosa-dosa sing urusan kali sak podo-podo. Mula diterusno istihlal halal di halal, saling memaafkan antar sesama. Niki penting kados dawuhipun Allah, duribat sa'alihimun lillatu aynama suqifu illa bihadunin minallahi wa hadunin minan nas. Manusia selalu diliputi kehinaan kalau dia tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Allah melalui ibadah mahdhah, ibadah ritual, hablum minallah, dan menjaga hubungan baik pula dengan sesama manusia melalui ibadah muamalah, ibadah sosial, hablum minannas. Saapi-api ibadah sampeyan nang Gusti Allah, tapi nek karo sak padha-padha kok elek, ya percuma. Nyuwun sewu, umpamane nggih, salate api. Khusyuknya sholat lan maca niate usun usun usun usus usus usun takbirin ngeses ngeses Allah bacaannya pasti sekali mau bila bersusun berbelahan orang iya kina aku di masalah ini usun usun usun merugok merbungkong tak bisa 60 menit sujud yang nyosok 170 menit kosong bendino zikir nanti lambinin jebir moco Quran surat arwana kaya. Ya Allah budal haji tiap tahun, budal umroh seminggu penglimo bisa omahe Mekah kok. Nanti mau main cari rejo ini Mbak Mane ya. Tapi karo wong lo elek, karo dulur ora rukun, karo tonggo-tonggo yo juta, gak wawo, gak gelem api, percuma. Mulane hidup bermasyarakat itu penting. Alhamdulillah, syukurane Mas, gimana ini? Mas Siswanto ini melibatkan masyarakat Sementen katae. Ini bukti lek masyarakat Sari Rejo ini rukun-rukun. Nek do gelem rukun kaya panjenengan ngeten niki, rahmate Gusti Allah disokno diparingke alhamdulillah. Tapi nek ora gelem rukun, wah sing mudun kok anggap bencana musibah, iso do gegeran ra karuan. Lek rukun ngene iki desane aman, kecamatane aman, kabupatene aman, negarane yo aman, nek negarane aman tentrem sama ibadah yo tenang. Uripe yo kepenak, yen apa nggih? Cepi, kaya negara sing do seneng perang kae lho. Nanti do paten-patenan ra karuan. Aku ki yo mikir karo sedulur kok do paten-patenan ora perlu. Napa nganggo dipateni bareng ora usah nganggo dipateni akhirnya yo do mati dhewe. Heeh. Lah kae diluk-diluk bom, diluk-diluk bom. Apa ya tenang kowe? Kaya ngaji ngene iki nek terus marana bom nyasar piye? Ndak ya. Ya sepurane wong panjen bom yo ngagetno. Wong dindit bom yo ngagetno. Masa eneng bom kok ngene. Bom apa ya bome bojomu. Ora yo bingung dong. Mulane amane negara iki penting, aja seneng gawe rusuh, aja seneng gawe teror, rumate. Islam enggak pernah mengajarkan kekerasan. Biasa iki teror wis ngawur-ngawur kae. Kantor polisi yo diteror. Sampai Mapolda yo tak tanggung-tanggung diteror. Mulane mesake polisi-polisi iki saiki do rawani turu kantor. Akeh sing do turu gerdu. Hei, apa mana pak, zaman misalnya pas ngeloni bojomu nang pinggirmu marah ana bom. Iya, apa langsung beli karo kotak kantung ngono ya. Wis sing beguyu mesti kotak kantung wae iki. Nek pengen uripe tentrem barokah harus mau hidup bermasyarakat apik dalam hubungan dengan masyarakat. Kudu gelem urip kumpul karo wong akeh. Allahumma sholli ala Muhammad. Urip kumpul karo wong akeh iki gedhe barokahe. Nek bener, nek tepak. Tapi urip kumpul karo wong akeh nek gak bener, nek gak tepak, yo gede dosane, yo gede resikone. Ana wong ape apik lho, ra sido apik iso gagal yo gara-garane kumpul wong. Wow. Ayo tau sing rumangsa wong melok muni wong ngono, sing gak melok muni wong berarti dudu. Ana wong ape apik lho iso gagal ra sido apik yo gara-garane kumpul. Ana wong ibadah wis bener iso dadi salah ya gara-gara kumpul. Ana wong amal lho wis ikhlas iso buyar ikhlas entek ganjarane ya gara-gara kumpul. Wong contoh nggih, contoh rumakno Bu. Umpama ana masjid dibangun, nenten ngajeni masjid niku enten papan pengumuman, mohon material atau sumbangan dana seikhlasnya. Lah masjid iku erek karo omahe sampean. Terus sampean meneng-meneng ora kandha sapa-sapa. Nyumbang semen 100 sak. Lah ampun lumayan to nggih? Lumayan. Meneng ora ngomong sapa-sapa, cuma ngomong ketua panitia to. Wancane sampean ikhlas lillahi taala. Lek ngamal ora dikandakno wong ora dirungokno wong, meneng-meneng nyumbang semen 100 sak. Sampean bar nyumbang semen 100 sak nang ngene masjid. Lah kok terusan ning tangga, marane omahe sampean. Tangga iki muni ngene, Mbak, Sampeyan lak ngerti no, Mbak, eneng masjid dibangun. Sampeyan wong sugih duwite akeh, aja meneng. Sampeyan nyumbang semen nek ya apik to, Mbak. 5 sak atau 10 sak ngono lho. Aja meneng donya mbok tumpuk-tumpukke di apa wong mati ora nggawa donya kok. Nang sedekah mumpung ana kesempatan. Iku di sampeyan dikono ngono kira-kira sampeyan cerita nek bar sedekah semen 1 sak to sampeyan meneng. Nek cerita ganjarane entek, nek meneng ganjarane tasih. Cerita napa meneng? Meneng wong sak rejo ikhlase. Meneng ngerti soalé nek cerita entek ganjarane. Akhire sampeyan meneng ora cerita. Meneng sampean cuma nyaut ngene. Dek ya sampean dongakno, muga-muga aku iso dadi wong sing loman. Nah kok tanggane nerusno, loman ora usah donga. Nanti cekno, nanti tokno, nanti tua di domak nolam di jawir, nanti rambut tokno yang raja loman nanti diterus-terus nanti jadi apa ya iya, ini di domak-domak kira-kira terus cerita apa meneng? Meneng cerita apa meneng? Ya berodol meneng apa? Ini cerita mau entek ganjarane, ini meneng panas kupingnya ya merucut dek, ini aja ngotot-ngotot kalau ngomong kok berani meneng mau ngelokno aku kali jelok kaya, ngarepe masjid dengan semen tumpuan satu sak yang anggapmu sodakoy sopo kaya ngono sodakoku orang ngandil takok ketua panitia apa no aku meneng aja kok, aku ngono gak kaya brodol entah iya wes ganjaranku jadi urip kumpul wong akeh nek ora hati-hati tambang gede no do nek ora hati-hati sopo do karo numpuk-numpuk do mulanya bapak ibu rumahnya selamatnya urib ya surib gak usah kumpul uang ya surib ijen gak usah bujo gak usah anak gak usah dulu gak usah tonggo ijen gak tengah hororo jadi ketua suku belekok meneng ya dewe anda terus mati-mati dewe terus nama itu nih bapak ibu bukan mulai sayang sama aku senajan urip dhewean urip ijen iki luwih selamat tapi Gusti Allah seneng banget nek ana wong kok iso sabar hidup bermasyarakat sabar urip kumpul karo wong akeh saking senenge Gusti Allah sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate dawuh ngeten la an sabaru ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadati rajulin munfaridin 40 sana iki kok mantuk-mantuk ngerti artinya hah ora ngerti kok mantuk-mantuk ngantuk kok matane mlorok bingung mau senceramah senceramah ini ngerti jamaah nyawang jamaah itu tujuannya kan mengukur tingkat kepahamannya para jamaah nek jamaah harus paham kalau usah dibaleni keterangannya lanjut diterus no lah nek jamaah yang belum paham perlu dibaleni dijelas no nek lah penceramah ngerti jamaah harus paham apa urung tekondi ya teko sikape lek mantuk-mantuk ini oh berarti harus paham lanjut aja keterangannya ben oleh hakeh lah nek urung paham kan biasanya domblong lho ini menganeh kalau kita wajah Arab lho orang tak artinya kalau ini jemaah untuk nonton kan bingung dong tolong ya bro ini goblok kalau usah macak pinter kan bingung dong bingung dong katangan wong goblok macak mbora semangat teman wong goblok macak pinter bingung dong dianggap pinter nyatanya kok goblok dianggap goblok macake kok kaya wong pinter padahal ora tau mondok napa santren ora tau ngaji ora tau belajar nahwu sora usul fikih musalah hadis balagh mantek ora tau tapi macake yo medeni wong ubah rangkep itu korbane dawane 2700 meter entas bek gak umur dikedi entas bek ora teko kae wong kok apa direnteng-renteng bingung kita uang dong wes artinya ngerti la an sabara ahadukum ma'an nasi sa'atan khairun min ibadah tiro tulen mentari tun abahina sana sampeyan iso sabar urip kumpul karo wong akeh sak jemel kuwi gandarane ngungguli ibadahe wong sing urip ijen suwene 40 taun tak baleni mbok ra direken aku kok diterusno mboten kalau minta diterusin aku diberhatiin dong. Sabar urip kumpul karo wong akeh sak jam kuwi ganjarane luwe akeh tinimbang ibadahe wong sing uripe ijen ora kumpul wong suwene 40 taun sak jam niku ana rong jam pirang taun 80 taun lan nek telung jam 120 taun lumayan lan nek patang jam 100 taun ane sedino suwengi 40 jam akeh taun malah kesuwen hitungnya kok lane saulang lane setahun lane sampai angis bertahun-tahun urip kumpul karo masyarakat iso sabar Masya Allah sakpiro akei ganjarane sampeyan alhamdulillah. Yang ngono kuwi lho Bapak Ibu sing diarani umur barokah. Umur barokah umur sing akeh kebagusane, akeh ganjarane, akeh ibadahe ngene. Umur barokah ora kok umur sing dawa-dawa, nganti ora mati-mati. Ora. Kadang ana wong pengen umure dawa, malah rata-rata wong kene nek ndonga muga-muga diparingi umur dawa, ora ngono to ya. Alah keturutannya tambah bingung. Kaman misalnya dituruti jika umur dawa 150 tahun apa apa terus nah wong ini harus mundak tua ya kabe mundak sudo dunia tambah api tapi wong tua meripat terus beleren enak cahayu liwat dengan roh enak kikir-kikir masing sengkling ini dia kuping kopok budek leh apa apa tambah rapi kedawan selama jalan ini ke bawah ya apa loh umur barokah niku umur sing kathah kebagusane kathah ibadahe kathah ganjarane senajan umure pendek nah umure dawa tapi nek ibadahe meng sithik kebagusane meng sithik yo mboten barokah blas. Pancen sing paling apik ya umur dawa ya kathah kebagusane, kathah ibadahe. Ning bandingane karo jamaah, timbangane umur dawa kebagusane ning sithik ibadahe ning sithik atau umur pendek kebagusane kathah. Paham? Kula nek gambarna umur barokah iki kaya dompet. Dompet sing apik iki mboten kok dompet sing dawa-dawa. Ora. Dompet sing apik ya dompet sing isine akeh duwite. Kan ora mesti loh, kadang-kadang dompet itu ndek. Ndek tapi isine bet duwe, mentek-mentek watos bedah yang mesti suarane cepok. Ono dompet iki dawa 4 meter. Tapi ra ono isine nyambuki wong. Uang mau ngebel sambat apa mas kedawan mas dompet nanti nyambu uang dawa ya dawa apa mas tapi aja dompet yang ini gak ini dia mau menang dawane tok masih wedok yang gremeng apa mau oleh dawane raim bang dawa melur nah sampean nek pengen apa yang dibuyuh oh melur ya sama nek pengen wis kok melur ya sama nek pengen umure barokah sampean kudu sabar urip kumpul karo wong akeh Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak ibu para jamaah sabar urip kumpul karo wong akeh iki maksudnya piye niki dijelasno atau tak tinggal mulih masih sabar nggih ya sabar karek ngrungokno sabar urip kumpul karo wong akeh sing gedhe barokahe gedhe ganjarane niku maksude sabar ngapiki wong apik sabar ngapiki wong elek sabar ngapiki wong apik sabar ngapiki wong elek ana wong apik sabar diapiki ana wong elek ya sabar diapiki wong apik diapiki wong elek ya diapiki dadi ayo to nyaut kula sampeyan nek iso petuk wong apik ayo diapiki petuk wong elek ayo diapiki baleni diapiki wong ayo do bales apik dielek karo wong ayo do bales balas api wes ngene ae sabar ngapiki wong api sabar ngapiki wong elek ana wong api diapiki ana wong elek tetep diapiki diapiki karo wong bales api dieleki karo wong bales api men sewu bapak ibu para jamaah ngapiki wong api iku gampang anggere wong yo iso nek dirimo ngapiki wong api sing angel iki ngapiki wong elek gila bang ge? Misalnya taman di tempat yang welek kelakuan ni, brengsek, resek. Taman itu berusaha api, tapi tu nuna welek. Taman takol ni ni agak nyaur, agak nyambung. Kondi mbak. Taman dua popo yang taman KI, tapi lekor nuna dua popo taman belas ratus di KI. Wonten boten, saya tangga ni model model ni tu. Iki wong ya teko. Nanggo kerudung rupane piye? Lah ngono kuwi terus sampeyan ngapi imawon. Angel. Nggih mboten? Mulane kula ngomong nek sabar ngapi wong apik kuwi gampang. Sing angel iki ngapi wong elek. Nek gak wong sing asli apik tenanan, ora iso kon apiki wong eleke. Mbok ngono kok ngajak terus. Bu. Apiki wong eleke lho angel, nek gak wong sing asli apik tenan, ora iso. Eh, wong nek asli apik tenan iki kaya uyah. Uyah kuwi asin. Sapa ngomong wis suwe? Aku ngomong orang baru di sawti gak jahit lambemu bisa uyang ini kok asing orang sandunya yang setuju ngarani ini uyang ini kok asing sepakat kabeh soalnya uyang ini kok asine asli bukti ini uyang ini kok diasini asin senajan gak diasini uyang ya tetep asin uyang harap tau mikir orang eneng uyang kok prinsipe aku nek diasin ya belum asin tapi nek gak diasin aku yang mau kan asin kuwi uyah kudungan ana kadang wong ngono aku ki apik mbak nek diapiki kok nek diapiki aku ya apik lha nek gak diapiki aku yang mau kan apik kuwi wong urung apik cuma wis pinter ngomong woi lah sampean kudu ngerti ibadah sing diterima Gusti Allah niku sing apike asli nek palsu gak diterima ambek Gusti amal sing payu nang arsane Allah niku ya amal sing apike asli nek palsu ora payu amang donya yo ngono nang rata-rata barang donya sing payu niku ya sing asli sing palsu ora patek payu contoh dijawab KTP sing payu ya KTP ijazah sing payu ya ijazah obat sing payu ya obat kiai sing ceramahe payu ya kiai awet asli ya ada palsu ya kadang-kadang ya payu tak ulan rong ulan ngono ae bar ku ya hilang dari peredaran nanti tarik ke wong palsu obat ini palsu ya ditarik dari peredaran tua stadion ngono ya palsu ceramah ya awet ya hidup ngono wis ilang tek ceritane tua ha ha ha. Loh, duit sing pangi ya duit. Ngono ya walaupun kadang-kadang ngono, sing asli ora payu, sing palsu sing payu. Contone untu. Untu ya ne kok. Yo sikil barang. Untu iki sing asli kok tambah ora payu. Sing payu sing palsu, misalnya ana wong untune bogang. Wis teko nomere dokter gigi jalak dikandel. Karo dokter dikandani, untumu tak pasangi untu asli yo. Kaget wong e. Kok gak ada pada dokter. Iya, tonggoku gek ini mati. Untungnya proto lurung tak balik eno deh. Masa kita pasangin nunggumu emang nah saya ingin nih kalau sama di sapi iso elek ini ada ukurannya apa? Hati ala inna fil jasad mutqah ila salqat salqat sa'il jasad kulluh wa ila fasadat fasad sa'il jasad kulluh ala wahyal khalq orang ngerti ya wis mungkin kebian tak ngerti ya rapopo kok. Uang ini nek atine apik ya dadi wong apik, tapi nek atine elek ya mesti dadi wong ayo kebu nyaut bu ngaji terus mboten nek nggih nyaut uang ini nek atine apik mesti dadi wong tapi nek atine elek mesti dadi wong uang ini nek atine apik sakolah tingkae tapi nek atine elek sakolah tingkae uang nek atine apik sakujur awak ya dadi uang nek atine elek sakujur awak ya dadi. Uang ini hatinya api, omongannya ya. Tapi ini hatinya elek, omongannya ya. Uang ini kaya botol. Botol di bahasa Inggrisnya the gendul. Masa karepku tak cinta ramah aku ya. The gendul. Botol ini kok nek jeruk kok isine minyak wangi sawaya-waya bocor ngerabas mesti mampu wangi mergo jeruk isine minyak tapi botol kok jeruk isine batang sawaya-waya bocor ngerabas mesti mampu basi wong jeruk isine batang wangi ngono kok apa nantinya apa ya ngomong gak ngomong apa nantinya elek ya ngomong gak ngomong elek bu. Uang nek atene apik niku Bu. Ngomong elek jane ya iso, ora kok gak iso. Iso. Tapi apa ngucapno lho ora mentolo. Mergo atine apik. Wong ati apik niku apa ngarani wong ireng, nah ireng ngono ya iso. Tapi ora mentolo. Dek, aku ireng dek. Sopo sing ngomong? Nek kuninge ora sampean niku. Tapi manis. Nek padahal ireng ambek manis iku ireng ya padha. Mak rasane beda. Lah nek wong atine elek, narani wong ireng nang ireng iku kurang lega. Dek, aku ireng dek. Iya tak ireng tak gosong. Ireng ya kaya kancamu ireng ireng isih nang gelaret-gelaret. Anggon mi mek kesak balung-balunge. Wong nek atine apik ya, narani wong lemu nang lemu. Iso. Anggite ra iso. Ya iso, tapi apa yang ucapnya lo ramen tolong mbak, aku masak lo muntah mbak rah, kaman di montok ya padahal ya bounder ser kamu gerit-geritannya balas dan ini hati melek ngarani wong lemu, dan lemu yang kurang marah mbak, aku lemu mbak ya lo muntah gajah abuh ya mulane rumah lo toh dilanjut hutan uang ini kena hati ini elek angel hidup bermasyarakat ini banget uang ini hati ini elek raiso kan urib kumpul karo uang akeh ya raiso tapi ini hati ini api urib ke masyarakat yang model piye raiso hati ini api urib kumpul sopo wae diterima uang hati ini kena api ya kita apa wae ya dinilai api petok sopo ayo dinilai api mergo atine api tapi wong niku nek atine elek eto apa kok ya dibiji elek petok sopo ayo dibiji elek wong pancen dasar atine Allahumma sholli ala Muhammad. Wong nek atine apik niku Bapak Ibu ana wong sugih ya dibiji apik ana wong larat ya dibiji apik etane omahmu kok suge to, Mbak? Suge dek, wong nyambut gawe ne mempeng wiridane kenceng. Yo pas nek dadi wong suge. Dadi siapa? Nah, kula ne omahmu kok melarat dek. Melarat wong pancen kuwi wong e disayang karo Gusti Allah. Cobane lo gedhe, donyane entek, kuwi ngono wong istimewa. Ngono. Lah nek atine elek ra iso ngono kuwi, Mbak. Etane omahmu kok suge, Mbak? Suge dek, wong ora beres kok. Sabane gunung kawu mengukus. Aku karo gelem ngono suge kek biyen. Tangkingane aku mok kon ngono kuwi, aku ki apikan. Nah kulane omahmu kok meluwaret, marat ge, mangane wong kualat. Ben dirasakno wong resek ya ngono kuwi. Wong nek ati-ati lho. Ana wong lanang bojone ayu yo dipiji ape. Ana wong lanang bojone elek yo tetep dipiji ape. Mas. Kancamu bojone uwayo, mencai pinter. Karo Gusti Allah yo dikai hadiah bojo ayu. Ngono kuwi wong pinter le hadiah bojo ayu. Mas. Kancamu kok bojone elek, Mas. Anjane wong sabar. Dilatih kesabaran karo Gusti Allah. Bisa telaten ngurmati ngon-ngon ngono kuwi. Nek atine elek ora ngono. Mas, bojomu kancamu bojone kok uwayu, Mas. Ayo de wong dukun kok. Main dukun kendel dukune. Engko entek wate dukune yang mencelat sing wedok. Mas, kancamu bojone kok elek, tak goblok kok. Wong ngono kuwi tak goblok lek bojone elek. Ngono kuwi otomatis kok atine apik. Tengah wengi yang kurungu tonggono jeding kerajak ya dibiji ape tonggo wis wudhu kan apa sholat tahajud kapan aku sujud iso tiru menungguwi tapi ini hati ini elek ya ora kurungu tonggono jeding bungi-bungi kerajak keramas terus oke tapi temi ya gerja kanan nomah yang menungguwi ya menang ya ini urusan yang jalan ya apa? Kamu harus noto hati itu penting ulangnya mas, apa jenisnya? Seswanto alhamdulillah, harus ketampi kobul hajate hati ini kudu ketoto ojo ndadek no sombong tetep kudu rendah hati Allahumma sholli ala Muhammad. Kok nek gelem rendah hati malah dijuwurno pantate karo Gusti Allah. Diunggahno derajate karo Gusti Allah. Ngene Bu, sampean rungokno. Kula sampean iki uang. Iki sing teko lak uang kabeh to nggih? Nggih. Menawa ana sing dudu uang. Lah, embo ora dikatekno kok. Terus mboten? Menungsa niki karo Gusti Allah bahan bakune digawe teko tanah. Supaya duwe watak kaya tanah. Piye maksude? Tanah selalu merendah, tanah ndone mesti mangisor. Ayo sapa sing bantah? Ayo tanah gunung. Tanah gunung ya tetep mangisor unggahi kok tetep mangisore cungkakmu kok. Bantah. Manusia diciptakan dari tanah. Tanah itu tempatnya di bawah, rendah. Maka manusia biar punya sifat rendah hati. Beda karo iblis, setan. Setan, iblis itu diciptakan dari api. Lah geni gayane bulat-bulat. Dia selalu berkobar-kobar, pengen membumbung tinggi, rupane dhuwur. Ngono kuwi watak iblis. Apa wae? Kalau sama nih anak putune Nabi Adam alaihis salam. Ya kudu tiru Nabi Adam. Nabi Adam wonge jelas tawadhu, rendah hati. Cece karo malaikat. Malaikat kae to seneng mamerno tasbih. Wa nahnu nusabbihu bi hamdika wa nuqaddi sulat. Nalikane Allah dawuhe para malaikat. Mbah ora digatekno to. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ketika Allah dawuhe para malaikat, engsun arep gawe makhluk anyar jenenge manungsa, tak delekno bumi, tak delekno khalifah, tak serai ngatur donya. Malaikat lo protes, "Alu atajanu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima." Gusti mboten perlu damel makhluk anyar, menungsa niku mangke namung damel kerusakan mawon ten bumi, suka pertumpahan darah, seneng gegeran, seneng tukaran. Kita mawon pun cukup para malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami para malaikat selalu mentasbihkan Engkau, memahasucikan Engkau. Rumangsa bersih hati, sok suci hati, mulane didukani kalih Gusti Allah. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Gusti Allah dawuh, "He malaikat, engsun luwih ngerti apa wae sing sliramu kabeh ora ngerti lho. Malaikat niku suci, sok suci hati, merasa bersih hati, mula didukani dening Gusti. Apa maneh iblis wis sombong tinggi hati, diperintah sujud hormat tunduk tengene Nabi Adam. Iblis ora gelem kok khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Kau ciptakan aku dari api, ancam Kau ciptakan dari tanah. Moh aku kan tunduk nggone Adam. Lho, rumangsa tinggi hati, mula dilaknati karo Gusti Allah sampai anak putune kabeh dadi intipe neraka. Na'udzubillah min Nek Nabi Adam niku rendah hati, ngakoni salah. Niku wonten gene Quran biasanya dinggo pujian kalih tiyang sari rejo. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat diwaca bareng-bareng. Sing purun maca kula dongakno muga-muga barokah. Amin. Nah, sing gak iso tolong pura-pura mangat-mangat ya. Yo ben pantes. Liyane maca kowe ape ndlombong dhewe. Iki pokoke lambemu bener. Monggo bareng. Rabbana ya Gusti, kula mani ngayaten awak kula piyambak, kula kathah zalime, kathah salahe, kathah dosane Gusti. Lamun panjenengan boten paring pangapura dhateng kula, lamun panjenengan boten paring rahmat kawal asan dhateng kula, kula nderek sinten Gusti, pripun nasib kula, kula lak dados yang ingkang kapitunan, ingkang rugi, ingkang cilaka donya akhirat Gusti. Mergo rendah hati ngono kuwi, disayangi karo Allah, disenengi karo Gusti Allah. Akhirnya sok mlebu swarga meneh, nanggon swarga meneh. Lah nek iblis iki asline penduduk swarga, bareng ora nurut rumangsa tinggi hati, ditokno tekan swarga sak lawase ora iso bali nang swarga. Halo. Maka saya menghimbau, jadi orang itu jangan sok suci hati, jangan merasa bersih hati. Ayo kebunya ut kare muni hati kok abot men. Jadi orang itu jangan merasa sok suci hati, jangan merasa bersih hati, apalagi tinggi hati, itu bisa bikin sakit hati. Tapi jadilah orang yang rendah hati, maka pasti akan menarik hati, sehingga banyak yang jatuh hati. Ini kayak aneh loh, ini merangkai kata-kata ini orang gampang, mulanya larang. Orang kaya aneh kata-kata minum senangnya. Balik nih, jadi orang itu jangan sok suci, jangan merasa bersih, apalagi tinggi, itu bikin sakit. Tapi jadilah orang yang rendah, maka pasti menarik hati. Sehingga banyak yang jatuh hati. Contohnya iki. Iki wong sari rejo. Bu, ibu kalau ingin suamimu jatuh hati kepadamu, luluh di hadapanmu, bacane ta saiki gak kelepek-kelepek. Ibu rendah hati bu sama suami. Bu, sing rendah hati, sering-sering sungkem ke suami, salaman, cucuk tangane. Lah sampean terus matur dengan rendah hati, matur sing apik. Papa. Wong sare rejo nek nyelokan papa to. Bapake. Papa. Udah nek jamin apa belum papa? Udah mah, tapi papa ambil jamin tiga bongkok. Lho ditekek di mana papa? Lho ditekek di guritan. Nah itu teletan yang mudung-mudung sudah ditimpali papa. Udah mah, tapi papa sekalian naruhi teletan. Yo, taman matur sing apik lho. Ya. Lebih enak ini lho mungkin ya. Bet. Bet, bet. Yowis, matur sing apik. Ya. Sak suwe nenekku ngladeni sampean ya mulai joko loro. Aku akeh salah lho ya ambek sampean. Aku rong iso nyenengno sampean ya, aku rong iso dadi istri yang baik kanggo sampean lho ya, aku gelem nglarakno sampean. Akeh salah ya aku mbek sampean. Aku njaluk ngapu. Bojomu wis mbik-mbik mewek. Wis dek wis. Wis aja terus mau, aja terus mau gak kuat aku. Yo tambah aku sing njaluk ngapura nang awakmu. Soale aku bolak-balik ngetengi gue. Wong gue penak-penak turu moro tak penting kringi ngono kuwi. Ora pisan pindho nek mau mendek-mendek gara-gara olah pecicilanku kuwi. Aku njaluk ngapura kuwe ya, Dik. Oh, kowe nek mau lairke mbok rewangi utahe ndira. Ora bejo yo nganti pecah sing nyawa. Aku njaluk ngapura. Monggo beres mamah. Nek wong cocok kadang iso. Yo jasane akeh pancen nek beda sapa sing ora ngerti. Ngono dikowe tok ketokno nggone sing lanang karepe ben tambah sayang. Kecelek yo men. Wong lanang lungguh nang riwari lewat ngarepe ampek ngetok-ngetok nek ngomong. Ngene iki wong lanang ngerti apa? Wong lanang ngerti apa? Apa kan gak wong wedok ya ora ngarep beres. Kecil anak rewel wong lanang mesti tau mek. Wong jopo mulih ora oleh duit. Turu tangi-tangi bedok. Ah, pokoknya ini gak wong wedok ya gak karu-karu. Ini kipo lah itu yang ini kadang ya berarti ketok mau. Dan kita sing lanang tambah sayang. Ya senep wong lanang. Ya nang gremeng terus. Tak suwek lambemu. Terus mau. Ora betah karo aku nang ngomong. Karo wani wis akeh sing daftar iki. Atau sama ngomong ini loh. Ya. Sama sing sabar ya, dibuji aku. Aku gak iso bantu sampean ya, aku gak iso ngentengno sampean. Taman paling ya aku, di bojo aku yang iso ngene iki tok lho ya, sampean sing sabar. Heh. Jenenge wong rendah hati kok. Mungkin sing biasane nyelok Pak Tomah ganti yah kok jeneng berapa. Ya, mangan ya, jerone mana? Pret. Ya opo. Pokoke wong nek gelem rendah hati pasti menarik hati. Banyak yang jatuh hati. Dunia akhirat ini tuh. Ya wes menaik, mungkin kau nonton manfaatnya kurang. Mau nggak mau dewi. saderenge kula dongani menawi wonten ibu-ibu sing badhe nyawang kula riyen monggo. Mumpung kepanggih. Bali kan yo jarang-jarang kok ketemu kula. Pandang wajahku sepuasmu. Bawalah dalam mimpi indahmu. Ngapunten sing kathah. Dumugi sing kula aturna wonten manfaate. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma sallimna min afatid dunya wa 'adhabil akhirati wa fitnatihima. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna bid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma laqad hamdu wa minkal khairu wa minkal mustajab wa antal musta'an 'alaikal balagh wa la hawla wa la quwwata illa bik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'a al abrar bi rahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa sallam ma huwa ahlu wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al azim li wa lakum.